kaset molor dijual. Ini juga buram. Lah sampean milih sendiri. Wah, keliru milih. Pilih Dasa Studio. Lagu-lagunya pilihan, rekamannya jeling. Wis to pokoke dijamin kempling. Dasa Studio, paling apik. Oh, setia.